Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan yang pernah kita sampaikan dari kitab Ahkamul Janaiz sebagai pengganti waktu jadwal yang biasa disampaikan oleh Ustaz Rukamari Hafidhullah Ta'ala. Asal yang berikutnya adalah ma yakhrumu ala aqaribil mayyit, perkara-perkara yang diharamkan dilakukan bagi kerabat si mayit. Qala al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'dun nasi yaltaqibunaha idza mata lahum mayitun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengharamkan beberapa perkara yang selalu sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia mengerjakannya bila meninggal dunia salah seorang di antara mereka. Fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha, maka wajib kita mengetahuinya dalam rangka untuk menghindarinya. Falabudda min bayaniha, dan mesti menjelaskan bahwa perkara ini tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin karena hukumnya haram. Hal pertama adalah an-niyaha, dilarang bagi anggota keluarga melakukan niyaha. Apa itu niyaha? Amrun zaidun alal buka, satu bentuk perkara yang melebihi sekedar tangisan. Ya, suatu bentuk perkara yang melebihi sekedar tangisan, yakni suara yang diangkat tinggi ketika menangis dan yang semisalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, arbaun fi ummati min amril jahiliyati, ada empat perkara dalam tubuh umatku dia merupakan bagian dari urusan jahiliyah. La yatrukunahunna, sulit bagi umatku meninggalkannya. Al-fakhru fil ahsab, bangga kepada kedudukan. Wat-ta'nu fil ansab, mencela keturunan atau nasab. Wal istisqa bin nujum, dan menganggap meminta datangnya hujan dengan bintang-bintang. Wal niyaha, dan yang keempat adalah niyaha. Wa qala alaihi salatu wasalam an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang meratap atas anggota keluarganya yang meninggal kemudian dia belum bertobat sebelum kematian menjumpainya, tuqamu yaumul qiyamati wa alayya sirbalun min qatirani wa dir'un min jarab, akan dibangkitkan di hari kiamat diberikan oleh Allah pakaian dari api neraka dan mantel dari kudis api neraka, kudis ahli neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara bila terdapat pada diri manusia dengan sebab keduanya ini mereka kufur. Kufur yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, yaitu kufrun duna kufrin. Bukan kufur akbar alladhi yukhriju sahibahu anil millah, yang mengeluarkan pelakunya dari agama, bukan. Tapi kekafiran yang kecil, kufur amali, kufur dari sisi perbuatannya menyerupai orang kafir. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua wanniyaha 'alal mayyit, meratapi mayyit. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis yang lainnya lamma mata Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saha Usama ibn Zaid radhiyallahu taala an. Tatkala Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Usamah pun berteriak karena kesedihannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah kepada beliau, laisa hadha minni, ini bukan bagian dariku. Walaisa li sa'ihi haqqun, teriakan walaupun karena sebab kesedihan bukan sebuah kebenaran. Al-qalbu yahzun, hati bisa bersedih. Wal ainu tadma, mata bisa meneteskan airnya. Wala yughdibu rabb, tapi tidak boleh seseorang melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Berarti kalimat ini menunjukkan niyaha itu contohnya adalah berteriak ketika anggota keluarganya meninggal dunia. Dalam Islam hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini perkara yang pertama. Ada catatan kata beliau. Beliau menyebutkan terdapat dalam sebuah riwayat yang disebutkan mayyunah alaihi yu'adzab bima niha alaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang diratapi jenazahnya, dia disiksa dengan sebab ratapan itu atasnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Kata Imam Al-Albani, wa fi hadzal hadis bayanu anna al-buka al-madhkura fil hadis alladhi qablahu laysa al-muradu bi mutlaqul buka bal bukaun khasun wa huwa niyaha. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan, bukanlah tangisan yang dimaksud di dalam hadis ini tangisan seperti umumnya orang menangis, tidak, tapi tangisan yang memang dikhususkan untuk meratapi si mayit. Kalau seperti ini berarti mayitnya akan disiksa. Karena di sebagian tempat memang ada acara khusus menangisi mayit. Acara tangisan buat mayit. Acara mengenang apa namanya? Mengenang kematian atau masa hidupnya si mayit. Dan itu terjadi di negeri kita. Misalnya tanggal berapa? 17 Agustus. Pada nangis-nangis karena sebab apa itu? Hah? Karena sebab apa? Iya. Apa namanya ya? Mengheningkan. Nah itu namanya. Tanggal 17 Agustus itu nangis begitu. Emang jadi dibuat khusus buat itu. Ini namanya niyaha, nggak boleh. Atau bulan atau tanggal 10 November. Ya nggak benar dalam Islam. Pusat ini pemerintah loh yang mengadakan. Maka kita katakan kekeliruan tetap dikatakan sebagai apa? Kekeliruan, bukan mencela umara, bukan. Tapi ini sebuah kekeliruan yang harus ditegaskan bahwa itu bagian daripada apa? Ya, kecuali antum dipaksa. Antum kalau nggak menginginkan cipta, saya tembak. Nah, antum harus pura-pura begitu, nggak apa-apa. Ini karena terpaksa, nggak dilarang oleh Islam. Karena orang yang dipaksa itu tidak terkena apa? Beban syariat. ثم إن دائرة هذا الحديث والذين قبلها مشكل لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. Kalau hadis ini diperhatikan, seolah-olah hadis ini bertentangan dan beberapa hadis yang lain yang telah kita sebutkan dengan firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-An'am 164, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan beban dosa tidak ditimpakan kecuali kepada pelaku dosa itu. Nah, ini mengapa orang yang ditangisi kok dia disiksa di yaumil qiyamah? Wa qad ikhtalafa al-ulama fil jawabi an dhalika ala samaniyati aqwal. Para ulama kita berbeda pendapat sampai terbagi menjadi 8 perkataan untuk menjawab masalah ini. Wa aqrabu ila sawabi qawlani, ada 2 perkataan yang mendekati kepada kebenaran. Yang paling dekat dengan kebenaran kata Al-Imam Al-Albani. Al-awwalu pertama madzhab ila al-jumhur. Madzhab ilaihi al-jumhur ulama. Pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama, wa huwa annal haditsa mahmulun ala man awsa bin nawhi alaihi. Hadis ini membawa kepada kemungkinan si mayit semasa hidupnya berwasiat agar kalau nanti mati ditangisi. Kalau saya mati, tangisi 3 hari 3 malam. Nah, contohnya begitu misalnya. Aulam yusi bitarki ma'ilmi bi anna an-nasa yaqaluna adatan, atau dia tidak mau berwasiat kepada keluarganya di saat dia tahu kebanyakan manusia suka menangisi dengan niyahah atas jenazah. Faham maksudnya, Pak? Kayak seperti di zaman kita sudah menjadi sesuatu yang umum. Ada orang meninggal dibuat tangisan. Padahal menurut Ibnu Qayyim tangisan itu ada 8 macam. Bahkan ada yang menyebutkan 7 macam, ada yang menyebutkan 6 macam. Faham? Ada tangisan karena bahagia, tanpa sadar air mata menetes. Ada tangisan karena kesedihan. Ada tangisan sandiwara. Ini memungkinkan tangisan jenis yang kedua, yang ketiga ini. Tangisan apa? Sandiwara. Makanya ketika di kamera makin kenceng nangisnya. Ketika dia enggan berwasiat, jangan tangisi saya kalau saya mati, ini nanti akan disiksa jenazahnya kelak di yaumil qiyamah. Walihada qala Abdullah ibn Mubarak, dengan yang demikian inilah Abdullah ibn Mubarak mengatakan, idza kana yanhahum fi hayati fa fa'alu syai'an min dalika ba'da wafati lam yakun alaihi syai'. Apabila si mayit semasa hidupnya dia melarang agar tidak melakukan perbuatan tersebut, kemudian anggota keluarga tetap melakukannya setelah wafatnya si mayit tersebut, maka itu tidak berpengaruh apapun bagi si mayit. Wal adzabu indahum bimakna al-iqab. Dan dalam hadis ini siksa yang dimaksud di dalamnya adalah hukuman. Maknanya adalah hukuman atau ujian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Wal aqwa, sedangkan perkataan ulama yang kedua, anna makna yu'adzabu ay makna dia akan disiksa, yaitu maknanya la yata'allamu bisima'i buka ahli wa yariku lahum wa yahzun. Allah akan perdengarkan dirinya tangisan keluarganya, kesedihan keluarganya, yang membuat si mayit pun menjadi dadanya sesak, tersiksa, sedih juga. Wadhalika fil barzah, dan itu hanya terjadi di barzah. Walaysa yawmal qiyamah, bukan pada hari kiamat. Wa ila hadza dhahaba Muhammad ibn Jarir At-Tabari, pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Wa ghairu, dan juga selain beliau. Wa nasarau Ibn Taymiyyah, dan pendapat ini pula yang dipilih, dikuatkan oleh Ibn Taymiyyah. Wa Ibn Al-Qayyim, dan Imam Ibn Al-Qayyim. Wa ghairihima, dan selainnya rahimahumullah ta'ala al-jami. Qalu, kata mereka, wa laysal muradu anna Allah yu'aqibu bibuka'il hayyi alaihi. Wal adabu a'ammu minal iqabi kama fi qawlihi as-safaru qit'atun minal adab. وليس هذا إقابا على ذنب وإنما هو تأديب وتألم أو وتألم. Bukan yang dimaksud di sini Allah menghukumnya dengan sebab tangisan orang hidupnya itu. Bukan Allah menyiksa orang ini karena sebab tangisan orang yang masih hidup atas dirinya. Akan tetapi makna azab itu umum, luas, banyak. Seperti hadis Nabi yang mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu secuil dari apa? Siksa atau azab. Apakah orang yang safar itu diazab Allah? Begitu maksudnya. Kan enggak. Tapi apa? Terasa berat. Hal yang tadinya ringan baginya menjadi berat. Walaysa hadza iqaban ala dzanbin. Jadi bukan disiksa karena sebab dosanya. Wa inna ma wa ta'dibun wa ta'lim. Tapi dirasakan kepadanya beratnya perjalanan itu, perihnya dan sulitnya perjalanan itu. Sedihnya dirinya dengan sebab perjalanan itu. Dikiaskan oleh Malik beliau. Walhasil dua pendapat yang dekat dengan kebenaran. Kesimpulannya, tetap hukum niyahah adalah haram. Tetap meratapi si mayit hukumnya haram. Adapun menangisi mayit boleh atau tidak? Menangisi mayit boleh atau enggak? Boleh. Menangis karena sebab ditinggal mati boleh. Kalau ada seorang wanita suaminya meninggal dunia enggak nangis, itu pasti wanitanya enggak cinta lagi sama dia. Suaminya kasihan mentumnya kan kalau ditangis itu. Begitu pula sebaliknya. Nabi saja meneteskan air mata. Ketika Ibrahim wafat, Zainab wafat, Khadijah wafat, Nabi meneteskan air mata. Itu fitrah manusia. Yang enggak boleh niyahah menambah lebih dari sekedar tangisan, tapi suara yang keras. Hal kedua yang tidak boleh, darbul hudud wa syaqqul juyub. Enggak boleh menempeleng pipi. Merobek kantong baju. Merobek-robek pakaian enggak boleh. Nabi kita mengatakan laisa minna man laqamal khududa, bukan golongan kami orang yang menempeleng pipinya. Wasaqqal juyuba, dan merobek-robek kantong bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan berdoa atau berteriak-teriak dengan seruan jahiliyah. Tiga hal ini larang, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya begitu orang yang ditinggal wafat keluarganya karena kesedihannya, dia menambahkan kesedihan dengan cara memukul-mukul dadanya kayak orang Syiah. Ya? Dia pukul-pukul dadanya. Lebih parah lagi pakai pedang, dia mah dipukul-pukul apa? Kepalanya. Katanya tanda bersedih karena wafatnya Husain. Ketika ditanya kenapa Husain? Husain dipenggal lehernya. Kita jawab, kenapa enggak kamu penggal lehermu? Begitu harusnya. Kalau memang dia memang mau bersedih, jangan tanggung-tanggung, sembelih sendiri aja lehernya begitu. Memang kebodohan orang-orang apa? Syiah. Antum ada yang Syiah di sini? Saya sembelih hari ini juga. Nah. Ikhwati rahimanillah. Nihwani rahimahullah. Ini gak boleh menempeleng pipi, merobek pakaian. Ini perbuatan jahiliyah. Hukumnya haram. Ada faedah. Ketika Nabi menyebutkan wada'wa bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, itu tidak menunjukkan pelakunya jahiliyah artinya kafir. Enggak. Sama sekali tidak. Karena gak setiap makna jahiliyah itu artinya apa? Kafir. Nggak ada orang yang mereka itu menangisi, meratapi si mayit, kemudian seseorang berkata, atau ulama berkata, ini perbuatan jahiliyah, kamu kafir. Nggak ada. Tapi itu maksudnya, termasuk perbuatan yang disebut dengan apa? Kufrun duna kufrin tadi itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi, dan selain dari mereka, dari jalan sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Yang ketiga, halqu sya'ri. Tidak boleh dalam rangka bersedih lalu mencukur rambut. Bahkan ada yang mencukur jenggot. Enggak bersedih aja enggak boleh cukur jenggot. Faham apa? Mencukur jenggot itu kalau enggak ada alasan yang syar'i, enggak boleh. Mungkin antum bertanya, apa alasan syar'inya Ustaz mencukur jenggot? Alasan syar'inya mencukur yang sesuai dengan contoh para sahabat. Seperti Abdullah ibn Umar ketika beliau melaksanakan manasik atau ikhram, Di saat beliau tahallul, beliau mencukurnya dengan cara menggenggam jenggotnya, kan udah panjang, digenggam jenggotnya, dipotong yang bawah. Bukan ini, bukan. Tapi di bagian apa? Oh, ini masih ijtihad beliau, yang sebagian para ulama menyelisihinya. Alasan yang syar'i yang lainnya dipaksa suruh mencukur, kalau enggak diancam nyawanya, itu juga termasuk yang syar'i. Ya kalau cuma sebab karena apa? Biar tampak muda, itu enggak boleh. Karena memang memelihara jenggot bagi seorang muslim itu hukumnya apa ya, Pak? Sunnah, yang hukumnya wajib. Dia perkara sunnah yang hukumnya wajib. Supaya jangan salah paham. Nanti kalau orang dikatakan sekedar wajib, mereka mengatakan mana ayat Qur'annya? Padahal kan kewajiban itu bukan hanya dari Qur'an. Hadis juga kadang-kadang menjadi dalil untuk menunjukkan tentang apa? Kewajibannya. Nah, ketika bersedih, memotong rambut, mencukur rambut, sebagian wanita-wanita demikian, ketika bersedih rambutnya dipotong. Kalau di negeri kita kayaknya kebalik. Kalau lagi bersyukur, tanda bersyukur, cukur rambut sampai gundul. Kalau calonnya apa namanya? Menang, cukur rambut gundul. Kalau calon pemilunya menang gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini sama aja, enggak ada bedanya, seperti itu, sekali tiga uang. Berkata Abu Burda Ibnu Abi Musa, waja'a Abu Musa waja'an faghusiya alaihi wa ra'su fi hijri imra'atin min ahlihi fa sahat imra'atun min ahli falam yastati an yarudda alaiha shay'an falamma afaqa qala ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Ketika Abu Musa sakit parah, hampir menjelang meninggal dunia, berada di salah satu ruangan tempat istrinya, maka bersedihlah keluarganya sampai keluar suara teriakan yang keras. Keluarga yang lainnya gak sanggup menahan rasa sedih yang seperti ini. Maka tiba-tiba beliau berkata, ketika beliau tersadarkan dari pingsannya, ana bari mimman bari aminu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah pun berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari aminas saliqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari wanita as-saliqah. Apa itu alhamdulillah? Allati tarfa'u sawtau indal faji'ati bil mauti. Wanita yang berteriak ketika anggota keluarganya meninggal dunia. Iya, Pak. Kita sering menjumpai seperti ini. Suaminya meninggal, teriak. Bahkan kata-katanya itu terkadang terkesan mengingkari takdir. Oleh ketika anaknya wafat, dia berkata, ya Allah, kenapa tidak aku yang lebih tua yang kau ambil? Kenapa harus anakku? Ini kalimat-kalimat yang tidak dibenarkan dalam syariat. Allah itu tidak ditanya. Allah tidak ditanya, ya Allah, kenapa engkau cabut anakku bukan aku? Inna Allah la yusal. Allah tidak ditanya. Yang ditanya itu kita. Faham ya khabillah? Nah, kalimat seperti itu tidak dibenarkan. Lalu kata beliau selanjutnya, wal haliqah. Dan Nabi berlepas diri dari wanita yang memotong rambutnya. Ya ini sebab kesedihan. Kemudian dia tanda berkabungnya dengan memotong rambut. Wasyaqah. Dan juga sama yang tadi. Ini wanita-wanita yang menempelin pipinya, merobek-robek pakaiannya, ini enggak benar. Kesimpulannya, wabillahi rahimanillah, kebiasaan sebagian manusia bersedih dengan ditandai dengan memotong anggota tubuhnya, memotong maksudnya rambutnya, kumisnya, atau yang semisalnya, itu perbuatan mungkar. Berikutnya, wabillahi rahimanillah, beliau berkata, wa ifa'u ba'dir rihal ba'dir wa ifa'u ba'dur rijal lihahum ayyaman qalilatan huzunan ala mayyitin fa idza madat adaw ina halqiha fa adal ifa' bi makna nasi syahri kama huwa zahir yusafu ila dalika annahu bid'atun. Dan yang dilakukan oleh sebagian lelaki-lelaki dengan cara merapikan, menyedikitkan jenggot mereka apa sampai mencukur habis, itu di hari-hari di mana mereka mengalami kesedihan di saat sebagian keluarganya meninggal dunia dengan alasan ini tanda bersedih. Setelah lewat masanya dibiarkan panjang lagi. Ini bid'ah hukumnya. Dan Nabi kita mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnah. Jadi enggak ada berkabung dengan memotong rambut, mencukur rambut, memotong kuku, tanda bersedih, enggak ada. Berikutnya, al-i'lamu an mauti ala ru'usil manair wa nahwiha li'anna minan na'yi wa qad sabata an Hudzaifah ibn al-Yaman annahu kana idza mata taul mayyit qala la tu'adhdhiru bi ahadan inni aqaf an yakuna na'yan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i aw an na'i. Tidak boleh mengumumkan kematian itu di puncak-puncak menara, di tempat-tempat yang tinggi, karena ini termasuk bagian dari na'i. Na'i itu pengumuman atau lelayu di tempat yang tinggi dengan suara yang keras, namanya na'i. Telah tatap datangnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, atau beliau ini, kana idza mata lahu al-mayitu, bila ada di antara para di antara kaum muslimin yang meninggal dunia dan Hudzaifah ada di sekitarnya, maka serta-merta beliau berkata, la tu'adzinu bi ahadan, jangan diumumkan kematiannya itu dengan suara yang keras, satu orang pun jangan lakukan itu. Ini aqafu, saya takut ayyakuna na'yan, karena mengumumkan yang seperti itu bisa jadi termasuk na'i. Sungguh aku mendengar Rasulullah itu melarang dari melakukan na'i. Sekarang mungkin masjid enggak ada di menara lagi. Cuman yang dipindahkan ke menaranya apa namanya? Toa-nya. Maka mengumumkannya lewat dari masjid. Berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bintu bulan bin fulan, fulan bintu fulan. Jam sekian, tanggal sekian akan dimakamkan pada jam sekian dan seterusnya dan seterusnya. Iya toh? Banyak enggak di negeri kita? Nah, itu namanya na'i. Na'i yang diperbolehkan, mengumumkan kematian yang diperbolehkan itu seperti Nabi di saat Raja Najasyi wafat. Nabi mengumumkannya bukan dengan cara berteriak. Setiap beliau bertemu dengan seseorang, diajak ke musala untuk sholat jenazah, memberitahukan bahwa si Najasyi wafat. Jadi yang dilarang itu mengumumkan dengan suara yang berteriak tadi itu, yang keras. Seperti orang yang mengumandangkan adzan itu. Kalau adzan tidak masalah, tapi na'i seperti itu tidak dibenarkan. Riwayatnya jelas sahih, dikeluarkan Imam Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan. Dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wallahu taala alam bisawab. Syekh Albani menyimpulkan wa isnadu hasan kama qala Al-Hafidz fil Fathhi. Sanadnya hasan sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Tambahan dari beliau, an-na'yu lughatan, na'yu itu secara bahasa al-ikhbaru bi mautil mayyit. Maknanya adalah memberitakan tentang kematian seseorang. Fa wala hadha yasmulu kullu ikhbar, berarti ini mencakup segala macam bentuk pengkhabaran. Walakin akan tetapi qad ja'at ahaditsu sahihatun tadullu ala jawazi naw'in minal ikhbar. Telah tetap dalam riwayat yang sahih yang menunjukkan bolehnya mengumumkan atau memberitakan kematian itu dari satu jenis. Ada jenis yang diperbolehkan maksudnya. Wa qayyadul ulama wa biya mutlaqun nahi, sehingga para ulama menggunakan kaidah yang mutlak itu ditafsirkan dengan yang muqayyad. Faham? Yang umum ditafsirkan dengan yang khusus. Yang luas ditafsirkan dengan yang lebih mengikat. Sehingga larangan ini sifatnya umum. Segala macam bentuk pengumuman kematian dilarang kecuali yang seperti dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innal murada bi na'il ilanul ladzi yusbihu ma kana alai ahlul jahiliyah minasiyai ala abwabil buyuti wal aswaqi kama sayati. Yang dilarang itu seperti pengumuman kematian yang dilakukan orang-orang jahiliyah di atas menara-menara, berteriak-teriak di pasar-pasar dan semisalnya dan semisalnya. Nah, sekarang lihat bagaimana kalau pengumuman kematian itu di televisi. ya toh, kan enggak teriak lagi, cuma memberitahu telah wafat si fulan. Kalau permasalahan ini mungkin para ulama mengatakan, nah, sebagian seperti Imam Al-Usairi menyebutkan, jika dilakukan pengumumannya dengan memberitahu telah wafat saudara kita, semoga Allah memaafkan dosa-dosanya, enggak ada masalah. Tapi masalahnya pengumuman kematiannya itu diiringi cara-cara yang seperti orang Nasrani melakukan. Iya. Dikasih karangan bunga, diiringi musik yang memang musik itu ciri khas mereka begitu. Dan Nabi kita mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka itu pun enggak boleh kalau begitu. Saya tambahkan. Termasuk perkara yang mesti dihindari. Membuat ciri tidak ada dalam buku ini. Dalam buku ini saya tambahkan, membuat ciri-ciri tertentu bahwa dirinya berkabung. Orang-orang kafir menandai berkabung itu dengan cara berpakaian yang khusus. Sahih? Biasanya orang kafir itu kalau menandai dirinya berkabung itu pakai baju warna apa? Hitam. Jasnya hitam. Celananya hitam, kos kakinya, sepatunya, kacamatanya dipilih yang hitam. Mobil jenazahnya juga yang berwarna merah, hitam. Kata Imam Al-Albani, ini tidak lain karena apa? Karena memang orang kafir itu takut mati. Dia ingin agar tidak tampak seperti kematian. Maka anda lihat, orang-orang kafir itu orang matinya dihias. Dia apa kan? Salon. Salon mayit gitu ya. Dirapikan, diberi jas, diberi ini. Karena memang mereka itu kalau bicara mati takut. Bagi kaum muslimin kematian itu mau'idzah. Nasihat yang sangat agung bagi setiap jiwa. Mengingatkan tujuan hidup mereka. Nah maka meniru orang-orang kafir dengan berpakaian-pakaian tertentu. Enggak boleh. Ummahat. Memakai pakaian berwarna hitam bagi wanitanya itu disyariatkan. Berwarna gelap disyariatkan. Tapi kalau umat biasa pakai baju warna biru, biasa baju warna hijau, tiba-tiba ada kerabatnya yang wafat pakai warna hitam sebagai ciri. Ini enggak ada dalilnya. Apalagi kalau ditambahi khurafat. Katanya Ustaz, kalau kita pakai putih ikut mati. Ya kita katakan ya khawillah, ya memang kita akan mati. Cepat atau lambat. Jadi khurafat seperti ini tinggalkan. Enggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, terlarang bagi keluarga si mayit itu melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam penyelenggaraan jenazah. Seperti di negeri kita, merubah posisi jenazah. Saya lupa itu kalau di negeri ini arahnya kemana gitu. Pokoknya di negeri ini sebagian tempat di negeri Jawa misalnya, salah satunya itu kalau ada orang meninggal arahnya khusus. Sebagian tempat di bagian kepalanya dikasih lilin atau lampu minyak. Katanya biar jalannya terang. Jalan kemana gitu. Seperti itu. Dan itu kenyataan demikian. Sebagian mereka memberi bunga khusus. Melati dan apa? Mawar yang merah. Bentuk rangkaiannya pun diletakkan di atas kerandanya dengan bilangan yang khusus juga. Ini khurafat. Sebagian mereka menutup jenazahnya harus dengan kain yang berwarna hijau, kayak di kampung kita ini. Harus kain yang berwarna hijau. Sebagian mereka melakukan kalau mengantarkan jenazah dikasih payung. Payungnya pun yang juga harus dari kertas. Ini semua tidak ada dalilnya. Sebagian mereka lebih parahnya ketika jenazah mau diantarkan mereka melakukan tawaf. Tawaf namanya apa? Berobosan. Di bawah apa? Keranda si mayit itu keliling. Berapa kali ya kan? Hah? 7 ya? Luar biasa, banyak banget ya akhirnya. Berapa 3 ya? Oh, berarti khilaf ini ya. Ada yang 3 yang harus. Ikhwabillah rahimani ya. Ala kuliah ikhwati rahimani wa rahimahullah. Itu jelas perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan tidak boleh anggota keluarganya membiarkan, tidak boleh. Dia harus menerangkan bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Timbul pertanyaannya, gimana sih na'yu yang jais? Wa yajuzu i'lanul wafati idalam yaktarin bihi ma yushbihu na'yil jahiliyah. mengumumkan, memberitakan kematian itu diperbolehkan selama tidak menyerupai seruan-seruan atau pengabaran-pengabaran kematian seperti orang-orang jahiliyah melakukannya. Yajibu dzalika idza lam yakun indahu may yaqumu bihaqqi minal ghusli wat takfini was salati li wa nawi dzalik. Bahkan kadang-kadang mengumumkan kematian menjadi wajib tatkala diperlukan untuk memberitahu si fulan yang bisa memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengurus jenazahnya. Kan harus diumumkan, enggak boleh diam-diam. Wallahualam. Nah, pengumumannya dengan cara yang benar. Abu Hurairah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an najasiya fil yaumil ladzi mata fi kharaja ila musalla fa safa bihim wa kabbara arba'an." Nabi memberitakan kematian Raja Najasyi. Di hari ketika dia mati, Nabi keluar bersama para sahabat ke musalla, membuat shaf, lalu Nabi bertakbir sebanyak 4 kali. Salatnya takbir sebanyak 4. Di sini kata para ulama, beliau mengumumkannya dengan cara tidak berteriak-teriak, memberitahukan Najasyi wafat, Najasyi wafat. Mari kita salatkan. Qaumakala alaihi salatu wasalam. Dikeluarkan riwayat ini yang kita baca tadi itu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bisawab. Bahkan inilah Nabi memberitakan kematian beberapa sahabat. Kata Anas bin Malik, "Akhadha ar-raya Zaidun fa'usid." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhadha ar-raya Zaidun fa'usid." Di medan perang, bendera perang dipegang oleh Zaid. Tapi kemudian Zaid gugur. "Summa akhadha Ja'far." Kata Nabi, lalu bendera itu dipegang oleh Ja'far. Fa'usid. Ja'far pun gugur. "Summa akhadha Abdullah ibn Rawaha." Lalu bendera itu pun dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha. Beliau pun gugur. Wa inna aynai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tadrifani. Memberitakan hal itu, dua mata Nabi mengalirkan air matanya. Summa akhadha Khalid ibn Walid min ghairi imaratin fafutiha lahu. Karena tidak ada lagi pemimpin ketika itu, maka diambillah oleh Khalid bin Walid, dan dia pun dengan sebabnya dibukakan kemenangan. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari. Di sini lagi memberitakan Ja'far wafat, Zaid wafat, Ja'far wafat, Ibnu Rawahah wafat. Berarti kan memberitakan yang begitu yang boleh. Kita di majelis lalu kita berkata, telah wafat ulama kita Imam bin Baz, Imam Al-Utsaimin. Di hari ketika dia wafat, misalnya kita berkata begitu, itu boleh. Tidak termasuk perkara yang apa? Dilarang. Hayamdun. Adapun diumumkan di masjid, sembari berkata di hari Jumat, saudara kita telah meninggal dunia, fulan ibnu fulan, mari kita kirimkan pahala Al-Fatihah, misalnya begitu. Ini perkara yang perlu dikaji ulang. Apakah para ulama membenarkan perbuatan yang seperti ini? Lepas dari khilaf para ulama, masalah sampai tidaknya pahala bacaan Quran yang dikirimkan untuk si mayit. Ini para ulama Ahlussunnah masih berbeda pendapat. Ahlussunnah berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Abu Hanifah berpendapat tidak sampai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sampai. Dan Syekhul Islam halus sunnah, insya Allah. Oke? Nah, jadi antum jangan tergesa-gesa mengirimkan pahala itu bid'ah mutlak. Begitu ada yang melakukan, langsung antum disebut dia ahli bid'ah. Enggak, halus sunnah masih berbeda pendapat. Tetapi tentang cara bagaimana mengirimkan pahala, inilah yang ditegas oleh para ulama. Oke? Dikumpulkan orang, baca Al-Fatihah bareng-bareng, dikirimkan. Yang ini yang gak ada contohnya. Enggak ada kalangan Ahlussunnah yang mengatakan bahwa itu boleh, enggak ada. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu termasuk perkara yang baik, kita sudah didahului oleh sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak. Faham ini khabilan? Nah, wallahu taala amlisa. Terakhir, wa yustahabbu lil mukhbir ayat luba minan nas ayastaghfiru lil mayyit. Disukai orang yang memberitakan kematian saudaranya kepada saudara yang lainnya agar meminta saudaranya memohonkan ampunan. Si bulan wafat, minta kepada Allah agar Allah mengampuni saudara kita itu. Nah, boleh. Banyak riwayat mengenai ini. Ini salah satunya riwayat yang panjang. Ketika Nabi SAW memberitakan tentang kematian orang-orang yang tadi kita sebutkan itu, Nabi memohon kepada Nabi meminta kepada sahabat yang lainnya mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Berarti ini boleh. Paham ya, Pak? Kita mendengar si bulan wafat, kita katakan semoga Allah mengampuninya. Wahai saudaraku, doakan agar mereka diampuni. Boleh. Enggak dipimpin sendiri. Beda dengan mari kita doakan bersama-sama, lalu yang satu memimpin, yang lainnya apa? Mengaminkan. Itu juga perlu dikaji ulang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini tambahan bab tentang ahkamul janaiz, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup, ikhwan? Ya. Yeah. Hukumnya sholat gaib. Ada enggak dalam Islam sholat gaib? Jawabannya ada. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan. Yang Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi mengumumkan berita kematian Najasyi, lalu mereka keluar bersama Nabi ke musholla, sholat takbir sebanyak 4 kali. Itu kan sholat gaib. Apa buktinya gaib? Jenazahnya Najasyi enggak ada di hadapan Rasulullah, di tempat yang jauh. Jadi sholat gaib itu ada syariatnya. Pertanyaannya adalah, bila jenazah itu sudah disolatkan, apa diperlukan kembali solat gaib? Syekhul Islam berkata tidak. Kalau menggunakan dalil yang kita sebutkan tentang Raja Najasyi tadi, maklum dan ma'ruf, Najasyi itu seorang muslim yang menyembunyikan keislamannya. Tidak ada orang Islam di negerinya yang menyolatkannya. Sementara menyolatkan jenazah seorang muslim, hukumnya apa? Fardhu kifayah, kan begitu ya. Makanya Nabi menyolatkannya. Di sana jenazahnya tidak ada yang menyolatkannya. Oke. Yang kedua, kalau seandainya sudah disolatkan, di zaman Nabi SAW banyak kaum muslimin yang wafat tidak di hadapan Nabi SAW, wafat di tempat yang lainnya, tapi sudah disolatkan oleh para sahabat yang ada di sana, Nabi tidak menyolatkannya lagi. Itu menunjukkan solat gaibnya Nabi itu untuk orang yang belum disolatkan. Atau jika menggunakan hadisnya Najasyi tadi, maka kiasnya adalah Najasyi punya kedudukan yang tinggi di sisi Nabi, kemuliaannya. Maka orang-orang yang punya kemuliaan, para ulama, terkenal tentang kesalehannya, boleh, walaupun orang lain sudah menyolatkan, maka orang lain, orang yang jauh boleh menyolatkan lagi dengan salat gaib. Dalilnya apa? Raja Najasyi tadi itu soal Nabi. Dalil yang lainnya adalah Nabi pernah menyolatkan seorang wanita tukang sapu masjid yang meninggal di malam hari, dimakamkan oleh para sahabat, tentu disolatkan oleh sahabat, cuma Nabi gak diberitahu. Keesokannya Nabi bertanya tentang wanita ini, sahabat berkata sudah meninggal. Nabi marah karena mereka tidak memberitahu Rasulullah. Mungkin manusia menganggap tukang sapu saja gitu. Mungkin manusia menganggap bahwa tidak ingin mengganggu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu malam hari. Tapi kemudian Nabi minta ditunjukkan kuburnya, lalu Nabi menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan itu. Itu dalil bolehnya menyolatkan apa? Salat gaib. Boleh. Tapi kalau dilakukan sekarang ini, sholat gaibnya ini diada-adakan begitu. Sholat gaib satu bulan berturut-turut tiap Jumat. Jumat ini disolatkan, Jumat berikutnya disolatkan, atau Jumat ini sholat di masjid ini, Jumat besoknya diumumkan di masjid yang lainnya. Berulang-ulang, ini gak ada contohnya. Sehingga Imam Ahmad yang berpendapat bolehnya sholat gaib itu memberikan persyaratan. Selama tanah kuburnya masih basah. Karena apa? Karena itu di negeri yang di sana padang pasir, yang kita tahu ketika digali tanah yang di atasnya cepat apa? Mengering. Kalau di balik papan hujan terus ya basah terus. Maksudnya, ini enggak tepat kiasnya. Faham tuh? Dengan demikian salat gaib yang benar, pertama kalau dia enggak disalatkan, kedua dia orang memilih apa? Keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Faham saudaraku? Akhi. Ada lagi yang lainnya? Boleh. Berita duka melalui SMS toh. Sebulan telah wafat. Mohonkan ampunan untuk saudara kita ini. Mari kita salatkan. Gitu boleh. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh dibacakan SMS-nya. Telah meninggal dunia ini enggak boleh. Oke, mari. Ada yang lainnya? Iya. Wah, pertanyaan antum ini. Ini kayaknya harus belajar Tifan jadi begini. Negara kita kan negara muslim. Iya, nang kadali. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita katakan dalam masalah ini lihat maslahat dan mudaratnya. Yang enggak mungkin lah. Antum ambil dohir perkataan saya lalu antum ambil sembelih mereka. Ini mudaratnya besar gitu, ikhwati. Ya ada umara tugas mereka itu. Tugas kita sampaikan dakwah. Baik, sampaikan kebenaran kepada umat, tegaskan tentang sesatnya mereka. Sisanya serahkan umara, mereka yang berhak untuk ini. Supaya kemudaratannya tidak lebih besar. Iya, ini perlu ditegaskan. Anak khawatir nantinya Bu Laila pulang-pulang bawa pedang ini datang ke Sahibu Salim ini ya. Enggak, jangan begitu. Jadi khawatir rahiman itu kita katakan dalam masalah ini. Ya, tentu ditimbang masalah yang mudaratnya. Ikhwan, ahlu sunnah itu orang yang paling lembut. Dan ahlu sunnah itu orang yang paling bijak. Perkataan ahlu sunnah terkadang kasar, tapi tidak demikian sudah dari segi prakteknya. Sahih. Nah, jadi antum harus perhatikan mana bentuk kalimat tahdir dan mana harus ta'yinnya. Demikian. Wadih. Barakallah. Ya boleh lah ya. Pedangnya simpan dulu ya. Nah, barakallah. Ya, ada lagi yang lainnya? Ya, sih. Gimana hukumnya kalau kita menganggapkan jenazah yang non-muslim? Boleh enggak mengantarkan jenazahnya non-muslim? Maka sebelum ini saya jawab, saya bertanya kepada antum, boleh enggak menyelenggarakan jenazahnya orang kafir? Ikhwan, boleh enggak menyelenggarakan jenazahnya orang kafir? Boleh? Yang lainnya? Boleh enggak ya, Ikhwan? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, enggak akan saya marahi. Gimana, Ikhwan? Boleh enggak? Boleh selama tidak melaksanakan ritual mereka gitu. Pertanyaannya, mana dalilnya yang membolehkan? Apa dalilnya? Sebutkan aja seingatan tuh. Apa dalilnya? Betul antum menjawab betul boleh menyelenggarakan jenazahnya orang kafir. Bahkan dalam keadaan kita menjumpai orang kafir, enggak ada yang menyelenggarakan, kita wajib menyelenggarakan jenazahnya. Apa dalilnya? Siapa yang bisa? Yang dari kampung baru sudah pernah sampaikan ini. Ya. Siapa yang bisa? Dalilnya tentang wafatnya siapa, Pak? Abu Thalib. Abu Thalib kafir enggak? Iya. Siapa yang menyelenggarakannya? Ali bin Abi Thalib. Atas perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Boleh enggak? Boleh. Boleh selama mereka tidak menambahkan syiar-syiar agamanya. Ya kalau antum menyelenggarakan jenazahnya di sana ada syiar agama mereka yang enggak boleh. Inni bari'um minkum wa mimma ta'budun, kata Ibrahim. Saya berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Begitu. Wadah ya. Nanti kaitannya panjang. Boleh enggak usah mendoakannya setelah dimakamkannya? Sepanjang pengetahuan saya dalam riwayat Tirmidzi, Nabi kalau melewati makamnya orang kafir, Nabi berkata, "Dzuqu 'alaikumul 'adzab." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, "Rasakan sekarang azab Allah menimpa kalian." Itu doanya. Itu doanya. Bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang enggak mungkin diampuni oleh Allah. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah. Dan saya pernah ditanya oleh seorang yang baru masuk Islam. Ustaz, gimana? Orang tua saya baru meninggal dunia. Boleh enggak saya memohonkan ampunan dengan berkata, "Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku." Walaupun mereka belum masuk Islam. Ini dilema. Mau dijawab enggak boleh, baru masuk Islam nanti bisa keluar dari Islam lagi kan sebenarnya. Dikatakan boleh, itu adalah akidah. Maka saya mendapatkan nasihat dari guru kami dan mengatakan, hendaknya engkau berkata, "Allahumma ighfirli." Ya Allah ampuni aku. Hendaknya engkau mengatakan kepadanya, "Semoga kalau orang tuamu termasuk ashabul fatrah, dia selamat di yaumil qiyamah." Tapi sesungguhnya orang yang tidak beragama Islam tidak akan selamat di hari kiamat. Jangan katakan orang tuamu tidak beragama Islam. Paham? Nah, ini jawaban yang dituntutkan oleh sebagian para asatid. Walhasil ikhwati rahimakumullah, demikian yang mampu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Antum baca buku apa? akhamul janais, tata cara menyelenggarakan jenazah yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.